Maka maaf-maaf saja, jangan bangga bisa beramal, karena amal itu merupakan nikmat dari Allah bagi kita. Jadi apa sih buktinya syahadat sholat yang diterima? Sederhana saja, bahwa semua aspek ibadah sesuai dengan tuntunan Allah. Mengapa Rasul diutus ke bumi? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah yang mulia bersabda, sesungguhnya aku diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi semua aspek perintah Allah pasti ujungnya satu, akhlak jadi mulia. Oleh karena itu, kalau kita melihat orang yang bisa zikir syahadat, tidak cukup dilihat waktu zikirnya, tapi lihat kesehariannya. Wah, itu orang sholatnya khusyuk. Bagaimana saudara tahu? Tuh nangis waktu sholat tuh. Ya mudah-mudahan khusyuk lah kita husnudzon.